Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga masih dalam pembahasan penyebutan beberapa faedah yang terdapat pada hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan faedah yang ke-9 yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala at-tasi'. Faedah yang ke-9. Wujubu ita'iz zakah li'annaha juz'un mimma yamna'u muqatalatun nas. Wujubu ita'iz zakah, wajibnya membayar az-zakah. Li'annaha juz'un, dikarenakan membayar zakat itu merupakan bagian. Mimma yamna'u muqatalatun nas. Bagian dari perkara yang menghalanginya untuk diperangi. Qala wala budda an yakuna ita'uz zakati ila mustahiqqiha. Dan penunaian zakat itu harus ditujukan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fala yakfi ay yu'tiyaha ghaniyan min aqaribihi aw ashabihi li'anna dhalika la yujzi'u. Maka tidak cukup, fala yakfi, tidak cukup dan tidak boleh menunaikan zakat itu kepada orang kaya dari keluarganya atau dari sahabatnya, kerabat dekatnya maupun dari sahabatnya. Tidak boleh kita menunaikan zakat dan disalurkan kepada orang-orang kaya. Tidak boleh dengan sengaja. Jika dengan sengaja dia melakukannya, maka tidak sah zakat dia, tidak diterima, karena mereka bukanlah orang yang ahli untuk menerima zakat tersebut. Tetapi jika dia tidak sengaja memberikan zakat itu dan kepada seseorang yang dia anggap dia berhak untuk mendapatkan zakat, namun kenyataannya ternyata orang tersebut adalah orang yang kaya, tidak berhak mendapatkan zakat, maka di sini tetap sah zakat dia dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang zakatnya lagi, dikarenakan dia tidak tahu bahwa orang tersebut ternyata adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sungguhnya hanyalah sedekah yang wajib, yakni zakat, ditujukan kepada orang-orang fakir, wal masakin, demikian pula orang miskin, wal amilin, dan juga orang yang bertugas untuk membagi-bagi zakat. Para petugas zakat itu juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, para mu'allaf yang sedang dibujuk hatinya, para mu'allaf yang sedang dibujuk hati dia untuk senang cinta terhadap Islam, maka ini juga termasuk orang yang berhak untuk menerima az-zakat. Wa fir riqab, dan juga untuk memerdekakan seorang budak. Dalam rangka zakat itu diberikan kepada untuk digunakan, harta tersebut digunakan untuk memerdekakan seorang budak, wal gharimin, dan untuk membayar orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, dan juga zakat itu ditujukan kepada sabilillah, sabilillah yakni jihad fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah beberapa jenis orang-orang yang berhak untuk menerima zakat: al-fuqara, al-masakin, wal-amilin 'alaiha, al-mu'allafati qulubuhum, wa fir-riqabi, wal-gharimina, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Maka wajib zakat tersebut disalurkan kepada mereka, disalurkan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Qala al-ashir, faedah yang ke-10, itlaqul fi'li 'ala al-qawli, bolehnya mengitlakkan perbuatan atas ucapan. Bolehnya mengitlakkan perbuatan atas ucapan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum." Jika mereka telah melakukannya, telah fa'alu, telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka konsekuensinya terjaga darah mereka, dan wa amwalahum, terjaga harta-harta mereka. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengitlakkan perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk diperangi, mengitlakkan keseluruhannya dengan perbuatan. Padahal di dalam perkara-perkara tersebut ada ucapan saja, bukan perbuatan. Ma'anna fil jumlah hadihil asya. Padahal di antara perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk diperangi itu tidak semuanya perbuatan. Ada yang berupa ucapan, yaitu syahadat. Syahadat berupa ucapan. Tetapi Rasulullah SAW mengitlakkan syahadat itu dengan perbuatan. Yaitu dengan lafadznya, idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan itu, padahal ada juga ucapan dalam jumlah tadi, bukan semuanya perbuatan, tapi ada yang ucapan, tetapi Rasul mengitlakannya dengan perbuatan. Wa wajhu dzalika, hal itu dikarenakan, annal qawla harakatul lisan, bahwa ucapan itu juga termasuk perbuatan, dari sisi bahwa gerakan mulut itu adalah perbuatan. Gerakan lisan, gerakan lidah, gerakan mulut itu adalah perbuatan. Wa harakatul lisani fi'lun, maka dari jika dipandang dari sisi ini, maka itu termasuk dari perbuatan. Oleh karena itu boleh-boleh saja disebut dengan perbuatan. Wa yasihhu itlaqul fi'li 'ala al-qawli bi ay yakuna al-qawl bi ay yakuna al-qawlu fi jumlati af'alin. Dan boleh saja mengitlakkan fi'il atas ucapan, jika ucapan tersebut fi jumlah bergabung dengan pembahasan af'al, pembahasan perbuatan. Jadi hukumnya, atau boleh-boleh saja kita mengistilahkan ucapan itu dengan perbuatan, bila mana ucapan tersebut bergabung dalam konteks penyebutan perbuatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang kita bahas ini. Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Semuanya perbuatan kecuali syahadat. Ini ucapan, tetapi syahadat tersebut diitlakkan dengan perbuatan, dikarenakan dia bergabung dengan pembahasan af'al, pembahasan perbuatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Kama yutlaqul qawla 'alal fi'li, sebagaimana sebaliknya, sebagaimana juga boleh perbuatan itu diistilahkan dengan ucapan, sebagaimana sebaliknya boleh mengitlakkan ucapan atas perbuatan, untuk perbuatan. Dan ini banyak dalam hadis. Rasulullah SAW mengistilahkan ucapan untuk perbuatan. Sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tayammam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tayammam, ketika beliau bertayammum, qala biyadaihi hakada. Ammar bin Yasir mengkisahkan sifat tayammum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan qala biyadaihi hakada. Rasulullah SAW ketika tayammum, beliau qala di sini artinya adalah berkata, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini berbuat dengan tangannya seperti ini, dengan tangannya, berbuat dengan tangannya seperti ini. Wa daraba bihim al-ardha, kemudian Rasul memukul dengan kedua tangannya tersebut bumi, memukul bumi dengan kedua tangannya. Dan ini adalah perbuatan, tetapi diitlakkan oleh sahabat Ammar bin Yasir, itu adalah qal, ucapan. Maka ini juga dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hadi ashar, yang ke-11, annal kuffara dubahu dima'uhum wa amwaluhum, bahwa orang kafir itu halal darah mereka dan harta-harta mereka. Yaqawlihi sallallahu alaihi wasallam asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka mereka orang-orang yang telah melakukan syahadat dan menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka itu semua terjaga dariku darah mereka dan harta-harta mereka. Maka orang yang tidak melakukan hal-hal tersebut berarti dia orang yang tidak terhalangi darinya untuk diperangi, tidak menghalangi dia untuk boleh diperangi. Fayuqtalun, maka boleh mereka untuk diperangi. Aw yu'sarun, atau ditawan. Hasba ma taqtadihil hal, sesuai dengan keadaan yang pantas atau keadaan yang cocok. Wa tughnam amwaluhum, dan juga boleh orang-orang kafir itu untuk diambil ghanimah, harta rampasan dari mereka. Orang kafir boleh kita mengambil harta rampasan dari mereka. Jika kita perang dengan mereka, kemudian mereka lari dan meninggalkan hartanya, maka itu harta tersebut disebut dengan ghanimah, disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Ini dihalalkan pada umat ini, dihalalkan khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memerangi orang-orang muslim, terkadang disebabkan suatu sebab tertentu, boleh seseorang atau pemerintah memerangi orang-orang muslim yang menentang, yang menentang, atau dia keluar dari waliul amr. Jika memerangi orang muslim kemudian mereka lari dan meninggalkan harta-harta mereka, maka ini tidak boleh diambil harta mereka. Mereka masih seorang muslim, statusnya masih seorang muslim. Adapun orang kafir, maka boleh diambil harta tersebut. Maka ghanimah, wa hadza mimma ikhtassa bihi al-ummah. Ghanimah ini adalah perkara yang dibolehkan khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha anhu annahu qala, telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dimunculkan kepada musuh sebelum sampainya aku kepada pertempuran tersebut selama 1 bulan perjalanan. Jadi musuh sudah merasa ketakutan dahulu sebelum sampainya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke medan tempur. Musuh sudah merasa takut terlebih dahulu. Ini pengkhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah timbulkan di dada-dada orang-orang kafir. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Kemudian perkara yang berikutnya yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan untukku al-ardu masjidan wa tahuran, tanah semuanya itu sebagai masjid, tempat salat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Tanah, kita boleh salat di muka bumi kecuali di beberapa tempat yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kuburan atau hammam. Adapun di secara asal boleh kita salat di bumi, seluruh muka bumi ini boleh kita mengerjakan sholat di atasnya. Dan juga dijadikan bagiku tanah itu sebagai alat untuk bersuci, yani tayammum. Wa uhillat liyal ghanaim. Kemudian juga dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Wa lam tahilla li ahadin qabli, yang padahal hal tersebut tidak pernah dihalalkan oleh kepada seorang nabi pun sebelum aku. Qala hiya amalul kufar idza akhadnaha bil qital, harta rampasan perang itu adalah ghanimah, adalah harta orang-orang kafir yang kita ambil, yang kita rampas dikarenakan peperangan. Amal umam as-sabiqah fala tahillu lahum al-ghanaim, adapun umat sebelum kita maka tidak halal bagi mereka untuk mengambil ghanimah dari peperangan mereka. Jadi umat sebelum kita jika mereka melakukan peperangan, mereka tidak boleh, diharamkan untuk mengambil ghanimah, rampasan atau harta-harta orang kafir yang ditinggalkan. Waqad warada annahum, dan telah tetap dalam sebuah athar, dalam sebuah athar disebutkan bahwa dahulu di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka memerangi musuh-musuhnya, kemudian para musuh tersebut meninggalkan harta-harta, maka harta-harta tersebut dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian harta itu dibakar oleh api yang datang dari langit. Dikumpulkan harta tersebut, kemudian setelah semuanya terkumpul, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan api yang membakar harta-harta tersebut. Ini telah tabir dari sebuah hadis yang mengkisahkan tentang hal ini, yakni bahwa mereka jika selesai dari peperangan, maka harta-harta rampasan perang itu tidak boleh diambil, tidak boleh disembunyikan, dan harus untuk dikumpulkan. Dikumpulkan semuanya, sampai jika semuanya sudah terkumpul, baru Allah turunkan api yang membakar harta tersebut. Maka ghanimah, al-ghanimah ini merupakan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-thani ashar, faedah yang ke-12, annahu qad istabahu ad-dam wal mal bihaqqil Islam. Sesungguhnya boleh untuk menumpahkan darah dan mengambil harta dengan adanya, dengan tegaknya hak Islam. Dengan tegaknya hak Islam, boleh seseorang menumpahkan darah walaupun dia seorang muslim, atau mengambil hartanya dengan tegaknya hak Islam terhadap dia. Wa illam yakun min hadhil madkurati allati fil hadis, walaupun hak Islam itu tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Wa qad nukisha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qitali mani'iz zakah. Dan Abu Bakar As-Siddiq ditanya, wa qad nukisha, pernah ditanya beliau tentang perihal beliau memerangi orang-orang yang menahan zakatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin, kebanyakan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, memerintahkan rakyatnya untuk memerangi orang-orang tersebut. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Umar bin Khattab bertanya kepada beliau, kenapa engkau memerangi mereka, padahal Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat. Mereka sudah masuk Islam, mereka syahadat. Maka Abu Bakar menjawab, Abu Bakar menjawab, bi anna zakata haqqul mal. Bahwa zakat itu adalah hak harta. Hak harta. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kau sebutkan tadi, illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam yang tegak atas dia, maka boleh diperangi. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi demi Allah, lau mana'uni anaqan. Jikalau mereka masih menahan zakat mereka, tidak mau menyalurkannya, anaqan, yani unta-unta mereka, au qala iqalan, atau iqal, yani ikatan unta, ikat atau ikatan yang tali yang dipakai untuk mengikat unta, kanu yu'addunahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka masih menahan harta-harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang mana dahulu mereka menunaikannya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, laqataltuhum ala zalik, maka aku akan memerangi mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Dikarenakan orang yang tidak menunaikan zakat, maka dia tidak terhalangi darinya untuk diperangi, untuk diperangi. Wa asbabu ibahatil qatli fil Islam laisa hadha mawdi'u basthiha. Dan sebab-sebab bolehnya memerangi, wa asbab ibahatil qatl, bolehnya untuk menumpahkan darah dalam Islam, sebab bolehnya darah itu ditumpahkan dalam Islam, laisa hadha mawdi'u basthiha, bukanlah di sini tempat pembahasannya, bukanlah di sini tempat penjabarannya, lakinnaha ma'lumatun bitatabbu', tetapi hal itu ma'lumah, perkara yang maklum dengan melihat dalil-dalil dari sunnah-sunnah dan dari Al-Quran, bukan pada hadis ini, dari hadis-hadis yang lain seperti az-zani, al-muhsan, orang yang berzina dengan dan sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka di sini halal darah dia, yani dirajam hukumnya, dan seterusnya al-qisas dan hukum-hukum had yang lain. Kemudian ats-tsalits asyar, faedah yang berikutnya, anna hisabal khalqi 'ala Allah 'azza wa jalla, fa huwa hisab, perhitungan hamba, perhitungan makhluk itu semuanya adalah kewajiban atau semuanya atas Allah Subhanahu wa taala. Hisab makhluk ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa 'ala ar-rasuli illa al-balagh, dan sungguhnya tidak ada kewajiban bagi para rasul atau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali al-balagh, penyampaian, menasihati, menyampaikan. Inilah kewajiban seorang rasul, menyampaikan wahyu, memperingatkan manusia. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang rasul untuk memperhitungkan, menghisab mereka. Ada pun permasalahan hisab, perhitungan mereka itu semua di sisi Allah. Hanya saja kewajiban seorang rasul adalah penyampaian. Wa kadzalika laisa 'ala man warratha ar-rasul illa al-balagh. Demikian pula tidak ada kewajiban bagi para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama. Tidak ada kewajiban bagi para ulama kecuali adalah penyampaian. Adapun permasalahan terima atau tidak terima itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban seorang yang memiliki ilmu adalah menyampaikan ilmu tersebut. Wal hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Adapun perhitungannya, hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh memberikan sebuah nasihat agar kita tidak sedih jika kita telah menasihati seseorang atau kita telah mendakwahi seseorang, kemudian tidak diterima ajakan kita tersebut, maka jangan sedih. Kata beliau, fala tahzan ayyuhad da'i, maka janganlah kamu bersedih, jangan kamu gelisah, wahai orang yang berdakwah kepada Allah. Idza lam tuqbal da'watuk, jika belum diterima dakwahmu tersebut, jangan sedih. Fa idza addaita ma yajibu 'alaik, karena kamu itu sudah menunaikan kewajibanmu. Dan jika kamu sudah melaksanakan apa yang wajib bagimu, yaitu menyampaikan dakwah tersebut ikhlas kepada Allah, maka sesungguhnya qad bari'at adh-dhimmah, maka sesungguhnya telah lepas darimu tanggung jawab, sudah lepas darimu tanggung jawabmu. Wal hisabu 'ala Allah, adapun perhitungan permasalahan dia mau atau tidak mau itu di sisi Allah. Kama qala Allah ta'ala li nabiyyi, sebagaimana firman Allah terhadap nabinya, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar. Wahai Muhammad, lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau sebagai orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi barang siapa yang berpaling dan kafir, tidak mau menerima ajakanmu, fayu'adzibuhullahu al-adzab al-akbar, maka pasti Allah akan mengadab dia dengan adab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum, dan kemudian sesungguhnya merupakan kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Maka hisab adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul dan seorang ulama, kewajiban mereka adalah penyampaian. Fala tahzan ayyuhad da'i ila Allah idza radda qawlak, maka janganlah engkau bersedih wahai orang yang berdakwah kepada Allah jika dibantah atau ditolak ucapanmu, ditolak ajakanmu tersebut. Au idza lam yuqbal li awwali marrah, atau bisa saja dia belum menerimanya di pertama kali. Pertama kali ketika engkau mengajak dia, dia tidak langsung menyambut dan menerima ajakanmu tersebut. Tetapi bisa saja di beberapa waktu kemudian dia akan masuk. Maka jangan sedih dengan tertolaknya dakwah kita. Li'annaka addaita ma yajibu alaik, karena sungguhnya engkau telah melaksanakan apa yang wajib bagimu. Walakin, tetapi ketahuilah, i'lam annaka idza qulta haqqan, jika kamu sudah mengucapkan ucapan yang hak, mengajak mereka dengan ucapan yang hak berdakwah kepada Allah, turidu bihi wajhullah, engkau mengharapkan dengannya wajah Allah, ikhlas dalam berdakwah, mengajak orang lain ikhlas, bukan riya tetapi ikhlas dia dalam berdakwah, fala budda an yu'athira, maka pasti ada pengaruhnya, baik cepat atau lambat, pasti hal tersebut akan mempengaruhi orang yang kita dakwahi tersebut. Jika kita ikhlas, maka tentu Allah tidak menyia-nyiakan amalan kita, pasti ada pengaruhnya. Hatta law radda amamaka fala budda an yu'athir, walaupun orang yang kamu dakwahi itu membantah, menolak ucapanmu di hadapanmu, tetapi ketahuilah, jika kamu ikhlas dalam berdakwah, maka pasti ada pengaruh, ada athar dalam diri orang tersebut. Wa fi kisrati Musa, lihatlah kisah Musa alaihissalam, terdapat padanya pelajaran, ibrah lidduati ilallah, terdapat pelajaran bagi para duat ilallah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, yaitu yang mana beliau ketika itu, annahu jumi'alahu saharah min kulli wajhin fi Misr. Yani kisah Musa bersama tukang sihir, para tukang sihir, dikumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di negeri Mesir, semuanya dipanggil dan dikumpulkan oleh Fir'aun. Kemudian setelah mereka berkumpul, wa alqaw hibalahum wa isyahum, mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Kemudian semua itu berubah menjadi ular yang berjalan di tamshi tha'ibin, ular-ular yang berjalan di muka bumi. Hatta inna Musa alaihi salam khauf, sampai-sampai Musa alaihi salam takut. Fa awjasa fi nafsihi khifah, beliau merasa takut disebabkan tongkat dan tali-tali itu berubah menjadi ular semua. Falam majtama'u, maka ketika mereka sudah kumpul semua, Musa menasihati para tukang sihir tersebut sebelum dimulainya sihir mereka. Sebelum itu Musa telah menasihati mereka terlebih dahulu, sebelum mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkat mereka, Musa terlebih dahulu menasihati mereka. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Musa pertama kali setelah mereka sudah berkumpul semua di suatu tempat yang luas untuk agar semua manusia melihat kejadian ini, maka Musa pertama kali sebelum memulai melempar tongkatnya, beliau menasihati mereka semua dengan mengatakan, wailakum, celaka kalian, la taftaru 'ala Allahi kadziban, jangan sekali-kali kalian mengada-adakan kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Fayushitakum bi'adab, maka dia akan membinasakan kalian dengan adabnya. Jangan kalian main-main terhadap Allah, jangan kalian main-main terhadap Rabbku. dan kalian mengadakan kerustaan ini semua terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadab kalian. Ini lihat nasihat Musa sebelum melempar tongkatnya. Waqad khaba man iftara, dan sungguh telah merugi orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yasirah. Dakwah Musa ini kalimat yang sangat pendek. Qala Allahu azza wa jal. Kemudian setelah Musa alaihi salam menasihati dengan kalimat yang sedikit tersebut, fatanaza'u amrahum bainahum, maka mereka berbantah-bantah satu dengan yang lainnya tentang urusan mereka ini, apakah mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Fir'aun tersebut atau tidak. Mereka berbantah-bantah, mulai ragu satu dengan yang lainnya. Wa asarrun najwa, namun mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, namun mereka merahasiakan percakapan mereka, perbantahan-bantahan mereka tersebut, mereka rahasiakan agar tidak tahu Fir'aun. Maka setelah terjadi kejadian yang besar itu, barulah mereka seluruhnya masuk ke, atau para tukang sihir tersebut, sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa. Lihatlah dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kalimat yang yasirah, tetapi dia ikhlas dalam berdakwah tersebut. Maka Allah berikan pengaruh dari dakwahnya orang-orang para tukang sihir yang menghadapi Musa alaihissalam. Yani annahum tanaza'u fauran, yani mereka langsung segera berdebat satu dengan yang lainnya. Fata'ammal, maka perhatikanlah bagaimana kaifa atharat hadhil kalimah, bagaimana pengaruhnya kalimat yang sedikit yang dilontarkan oleh Musa alaihissalam terhadap para tukang sihir tadi. Fala budda li kalimatil haqqi an tu'athira, maka harus ada pengaruh terhadap kalimah yang hak, kalimat yang benar. Lakin, tetapi hanya saja qad tu'athira fawran wa qad tata'akhkhar, hanya saja mungkin pengaruhnya tersebut, athar dakwah tersebut, bisa fauron, bisa langsung ada pengaruhnya, atau tata akhar, atau tidak langsung, yakni tidak langsung dia menerimanya, tapi bisa saja dia beberapa waktu kemudian dia akan menerima dakwah tersebut. Wallahul muwaffiq. Demikianlah, dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis yang ke-8. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk insyaallah pada hadis yang berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.